Kitabu Ahkamis Sabqi Warramyi. Kita menjelaskan beberapa hukum perlombaan, lomba cepat ya, lomba balapan dan juga perlombaan memanah. Aibisihamin wanawiya, memanah menggunakan busur panah ataupun yang lain. Watasihul musabaqatu ala dawab, ay ala ma huwal aslu fil musabaqati alaiha min khailin wa ibilin jasman. Jadi musabaqah atau lomba cepat itu diperbolehkan dan hukumnya sah bila kendaraan yang ditunggangi adalah hewan ya, adalah hewan-hewan yang telah diperbolehkan oleh syariat. Jadi ada beberapa hewan yang ulama sepakat kebolehannya digunakan untuk lomba. Ada juga hewan yang diperdebatkan ulama. Hewan yang semua ulama sepakat kebolehannya adalah kuda dan unta ya. Jadi lomba kuda dan unta, balapan kuda dan unta ini ulama sepakat boleh. Dan yang ulama masih berbeda pendapat adalah gajah dan juga bagel. Bagel ini perkawinan silang antara kuda dan keledai ya, dan juga keledai. Ini ulama masih berbeda pendapat. Min khailin wa ibilin jasman wa filin wa baglin wa himarin fil fil adhar. Wala tasihul musabaqatu ala bakor wala ala nitohil kibas wala ala muharasatil dikah la biiwadin wala ghairi. Dan musabaqah atau lomba balap sapi, menaiki sapi ini tidak sah hukumnya ya. Dan juga tidak sah lagi adalah mengadu kambing. Jadi mengadu kambing atau mengadu ayam ini juga tidak sah. Tidak sah artinya tidak boleh dilakukan ya. Baik dilakukan dengan mendapatkan imbalan, pemenangnya mendapatkan imbalan ataupun tanpa imbalan, ini tidak boleh. Watasihul munadalah al-muramatu bisihami idza kanatil masafatu ay masafatu ma baina mauqifir rami wal ghoradil ladzi yarmi ilaihi ma'lumatan. Selain lomba balap juga diperbolehkan lomba memanah ya, lomba memanah menggunakan anak panah pastinya. Tapi dengan beberapa syarat ya, diperbolehkan lomba memanah dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah jarak antara sasaran dan yang memanah ini sudah jelas. Jadi jaraknya sudah ditentukan dan sudah jelas. Wa kanat sifatul munadulati maklumatan aidon, dan juga sifat panah yang menang ini sudah ditentukan. Bi ayubayinal mutanazilani kaifiyata romyi min qor'in wa huwa isabatu sahmil ghorada isabatu sahmil ghorad wa la tathbutu fi. Jadi bentuk perlombaan panah ini ada bermacam-macam ya. Ada yang qor' adalah panah yang mengenai sasaran. Jadi tidak harus tertancap ya. Yang penting mengenai sasaran itu sudah menang. Aw min khosqin wahwa ayyathku basyahmul ghorad wa yathbut afi. Ada juga khosak. Khosak ya. Khosak ini panah harus menembus, harus melubangi sasaran dan tertancap ya. Jadi kalau panahnya jatuh ini kalah. Aw min markin wahwa ayyanfudha syahmu minal janibil akhari minal ghorad. Dan yang ketiga yang penting menembus ya. Yang penting menembus sasaran. Jadi yang kedua tadi tidak harus menembus ya, yang penting melubangi. Jadi saya ulangi bahwa lomba memanah ini ada tiga macam, yaitu ada yang penting mengenai sasaran, tidak harus menetap, tidak harus menempel. Yang kedua ya melubangi sasaran dan menempel, dan yang ketiga harus menembus sasaran. Dan lomba memanah ini bisa sah bila memang aturannya sudah jelas. Wa'lam anna iwadhal musabaqah wal malul ladzi yukhraju fiha wa qad yukhrijuhu ahadul mutasabiqaini wa qad yukhrijanihi ma'an wa dzakaral musanniful awwala fi qawlih. Ini sepertinya ada yang kurang ya. Jadi upah ya, upah atau hadiah yang didapatkan oleh pemenang. Ini terkadang hadiah itu dikeluarkan dari yang berlomba, terkadang hanya dikeluarkan oleh salah satu. Jadi untuk hadiah yang didapatkan oleh peserta lomba ini ada aturannya ya, ada aturannya. Wa dzakara al-musanniful awwala fi qawli wa yukhriju iwadhu ahadul mutasabiqaini hatta innahu idza sabaqa bi fathisini ghairahu istaraddahu ail iwadul ladzi ahrajahu wa in subiqa bi dhammi awwalihi akhadahu ail iwadhu sahibuhu sabiqulahu. Bila hadiahnya hanya dikeluarkan oleh satu orang, jadi misalkan yang lomba hanya dua orang, kemudian hadiahnya dikeluarkan oleh salah satu peserta, maka aturannya adalah bila peserta yang mengeluarkan hadiah itu mendahului lawannya, maka hadiahnya kembali menjadi miliknya. Dan bila lawannya memenangkan perlombaan, maka hadiahnya harus diberikan kepada pemenang. Wa dzakara al-musannifu tsaniya fi qawlihi wa in akhrajahu ail iwadha al-mutasabiqani ma'an lam yajuz lam yasiha ihrajuhuma lil iwad illa ayudkhila bainahuma muhallilan. Dan bila hadiah dari musabaqah atau perlombaan itu dikeluarkan oleh kedua peserta, maka hukumnya tidak boleh atau tidak sah kecuali memasukkan satu orang lain. Jadi misalkan dua orang berlomba dan dua orang ini keduanya mengeluarkan hadiah ya, keduanya mengeluarkan imbalan untuk pemenang, maka hal ini tidak boleh kecuali harus menyertakan orang ketiga. Menyertakan orang ketiga yang orang itu dinamakan muhallil. Wa fi ba'dhin nusahi illa ayadkhula bainahuma muhallilun. Di sebagian manuskrip ada perbedaan kata, yaitu illa ayadkhula bainahuma muhallil, tidak menggunakan fi'il fa'il maf'ul tetapi hanya menggunakan fi'il dan fa'il ya. Jadi yadkhula menggunakan shighat tsulatsi mujarrad, yang fi'il yadkhula ini adalah termasuk fi'il lazim. Kalau di manuskrip yang lain menggunakan kata yudkhila mengikuti wazan af'ala yang menjadikannya menjadi fi'il muta'addi. Fa'in sabako bifathisini kullan minal mutasabikaini ahodal iwadal ladhi ahrojahu wa'in subiko bidhomi awalihi lam yagrom lahuma syai'a. Jadi bila muhalil, bila orang ketiga yang tidak mengeluarkan modal itu memenangkan pertandingan, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang dikeluarkan oleh dua peserta lainnya. Tetapi bila dia kalah, bila orang yang tidak mengikuti pertandingan, tidak mengeluarkan modal itu kalah, maka dia tidak diharuskan untuk membayar apapun kepada peserta yang lain. Jadi intinya adalah di dalam pembahasan musabaqah atau perlombaan balap ini, intinya mengapa harus disertakan orang ketiga yang tidak mengeluarkan modal adalah dikarenakan supaya hal ini tidak termasuk dalam kategori kimar atau perjudian. Jadi kalau dua orang berlomba dan keduanya sama-sama mengeluarkan modal, itu tentunya mirip-mirip dengan judi ya. Mirip-mirip dengan judi, artinya mengadukan nasib kepada perlombaan. Siapa yang menang maka dia yang mendapatkan maka dialah yang mendapatkan hadiah. Untuk menghindari kesamaan itu, untuk menghindari kesamaan antara perlombaan dengan judi, maka syariat mensyaratkan ada satu orang ketiga, yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi, disyaratkan untuk menjadi muhallil ya, untuk menjadi muhallil atau menjadi penengah antara keduanya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk lomba balap saja, tetapi lomba apapun, walaupun di kitab ini hanya dijelaskan lomba balap, tetapi aturan ini berlaku untuk lomba apapun.